Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah rahimahullah, wa haula'i, dan mereka gerombolan pengacau itu, kal muharibina, seperti hukumnya para pemberontak, alladzina ya'wuna ila hisnin, yang mereka bersembunyi di benteng pertahanan. Au magharatin, atau di gua atau lubang persembunyian. Au ra'si jabal, atau di puncak gunung. Au batni wadin, atau di lembah. Nahwi dzalik, dan yang semisal itu, tempat-tempat persembunyian markas mereka. Yaqta'una at-tariqa 'ala man marra bihim, mereka membegal setiap orang yang lewat di jalan dekat mereka itu, merampas, membunuh orang yang lewat di situ. Dan mereka punya kekuatan, kemampuan tempur. Wa idza ja'ahum jundi, wa idza ja'ahum jundun, jundu waliyil amri, dan kalau datang kepada mereka tentara penguasa, yatlubuhum lidukhulin, lidukhuli fi ta'atil muslimina wal jama'ati liiqamatil hududi, yang meminta mereka untuk masuk dalam naungan wajib mentaati kaum muslimin, pemerintahan muslimin, dan mentaati al-jamaah dalam rangka menegakkan hukum-hukum had. Maka tentara itu qataluhum wa dafa'uhum, dilawan. Tentara pemerintah itu dilawan dengan diperangi tentara itu dan dipukul mundur. Mithlul a'rabil ladzina yaqta'una at-tariqa 'ala al-hajji aw ghairihi minat turuqat, seperti keadaan A'rab, orang-orang Badui yang menjegal atau membegal orang yang lewat di jalan mereka, jalan jamaah haji atau jalan yang lainnya, dari jalan-jalan umum mereka membegal, membunuh dan merampas harta orang yang lewat itu. Awil jabaliyatil ladina ya'tasimuna biru'usil jibali awil magharati, atau orang-orang gunung yang, atau orang-orang yang tinggal di gunung-gunung, yang ya'tasimun melindungi diri mereka dengan tinggal di puncak-puncak gunung atau di gua-gua. Dekat etarik untuk membegal orang yang lewat. Wakal ahlafil ladhina tahalafu liqat at-tariqi baina syami wal iraq, dan juga seperti kabilah-kabilah, suku-suku yang membikin mereka membikin perjanjian kerjasama untuk melakukan tindakan begal, menghadang orang yang lewat jalan antara Syam dan Irak. Wa yusammuna dzalika an-nahidatu, mereka menamai an-nahidah atau an-nuhidah. Fa innahum yuqatiluna kama yuqataluna kama dzakarna, maka golongan-golongan ini tadi diperangi, wajib diperangi sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Lakin qitaluhum laisa bimanzilati qitalil kuffar, akan tetapi memerangi mereka itu tidaklah dalam posisi seperti memerangi orang-orang kafir. Idalam yakunu kuffaron, kalau mereka tidak menjadi orang kafir. Yang menjadi orang kafir umpamanya mereka mengangkat senjata terhadap pemerintah dengan menyatakan ingkar tentang wajibnya sholat, seperti masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq, tarikinas sholat, atau mengingkari wajibnya zakat, mani'inaz zakah, dan selanjutnya. Nah, ini sudah menjadi kafir mereka. Kalau belum menjadi kafir, idzalam yakunu kuffaron, kalau belum menjadi kafir para pemberontak itu, masih muslimin. Wala tu'khadhu amwaluhum, maka tidak boleh dirampas harta mereka, para pemberontak itu, para pengacau itu. Illa ayyakunu akhadhu amwalan nasi bighairi haqqin, kecuali kalau para pengacau itu merampas harta orang, merampas harta kaum muslimin, atau merampas harta kufar dhimmi bighairi haqqin, dengan cara yang tidak benar, yaitu dengan merampok dan selanjutnya. Fa inna alaihim dhamanuha, maka atas mereka harus memberikan jaminan pengembalian. Maka disita harta-harta para pemberontak, pengacau yang ditangkap itu. Setelah ditaklukkan, digempur markasnya, diperangi, terus ditangkap, terus disita harta-harta mereka untuk menjamin pengembalian dan ganti rugi harta-harta masyarakat yang dirampok oleh mereka. Fayukhadhu minhum biqadri ma akhadhu, sehingga diambil dari mereka para harta para perampok ini, para pemberontak dan pengacau ini, dengan kadar ukuran seperti yang mereka rampas, mereka rampok. Wa illam na'lam ainul akhid, walaupun kita tidak tahu individu yang merampok, tapi kalau itu gerakan gerombolan, ya tetap dikenakan hukum kepada seluruh anggota gerombolan tersebut. Wa kadzalika law ulima ainuhu, demikian pula seandainya diketahui siapa yang merampok itu dari anggota gerombolan itu, si A, si B, diketahui. Fa inna rad'a wal mubashir sawa'un kama qulna, maka si pembela dan yang langsung bertindak merampok, merampas, sama hukumnya, yaitu sebagaimana yang telah kita jelaskan. Yaitu hukum dikenakan kepada seluruh anggota gerombolan. Lakin idza urifa ainuhu kana qararu dhaman alaih, akan tetapi apabila diketahui orang tertentu pelakunya, maka keputusan jaminan dibebankan kepada orang itu. Wa yuraddu ma yukhadhu minhum ala arbabil amwal, dan dikembalikan apa yang dirampas dari mereka untuk diberikan kepada arbabil amwal, pemilik harta yang dirampas itu. Fa in ta'adzzar raddu alaihim kana limasalihil muslimin, kalau ternyata terhalang untuk mengembalikan harta kepada pemilik harta korban perampokan itu, umpamanya korban perampokan sudah mati, keluarganya, ahli warisnya enggak ada, maka bagaimana? Kana limasalihil muslimin, itu harta itu dipakai oleh negara untuk kemaslahatan kaum muslimin. Jadi bila gerombolan perampok itu ditangkap, maka diambil dari, disita dari mereka harta mereka, kemudian didata oleh pemerintah kasus-kasus perampokan yang dilakukan oleh gerombolan ini, di sini, siapa-siapa yang dirampok, berapa nilai kerugian korban-korban itu. Setelah didata, maka harta yang disita dari perampok ini atau pengacau atau pemberontak ini dipakai untuk mengganti korban-korban itu tadi. Kalau ternyata korbannya sudah tidak ada, ahli warisnya tidak ada, apa, tidak diketahui siapa, ya sudah, akhirnya dipakai untuk, harta yang disita oleh pemerintah itu dipakai untuk kemaslahatan kaum muslimin. Contohnya, min rizqi ta'ifah al-muqatilah lahum, untuk memberikan apa itu biaya hidup bagi kelompok tempur, pasukan tempur yang menaklukkan kelompok pemberontak itu tadi dan yang lain-lainnya. atau pasukan tempur mujahidin yang membela kepentingan kaum muslimin. Nah, itu dibiayai dari uang itu, uang hasil sitaan tersebut. Nah, ini untuk kemaslahatan kaum muslimin. Balil maqsudu min qitalihim, bahkan yang dituju dalam rangka untuk memerangi para pengacau, para pemberontak, para teroris ini adalah at-tamakkunu minhum li'iqamatil hududi, untuk menundukkan mereka dalam rangka menegakkan hukum-hukum had, wa man'uhum minal fasadi, dan dalam rangka untuk mencegah kelompok pengacau ini untuk membuat fasad, kerusakan, pengacauan, gangguan keamanan dan sebagainya. Ya. Fa idza juriha ar-rajulu minhum jarhan muthkhinan, kalau terluka seorang dari anggota gerombolan pengacau ini dengan luka yang berat, lam yujahiz alaihi hatta yamut, tidak diobati sampai dia mati, illa ayyakuna qad wujiba alaihil qatlu, kecuali kalau orang ini mempunyai pelanggaran yang harus dia dihukum bunuh. Lam yujhaz alaihi hatta yamut, tidak dibunuh sekalian sampai mati sendiri. Illa yakuna qad wujiba alaihil qatlu, kecuali dalam keadaan dia ini mempunyai unsur-unsur pelanggaran hukum yang harus dia untuk dibunuh, maka dia dibunuh ketika itu. Wa idza haraba, dan kalau gerombolan pengacau yang ditangkap ini lari, wa kafana syarruhu, dan telah terselamatkan kita dari kejahatan dia, lam nattabi'hu, kita tidak mengejarnya, illa ayyakuna alaihi haddun au nakhafu aqibatah, kecuali kalau dia itu dalam kondisi harus ditegakkan hukum had padanya, au nakhafu aqibatah, atau kita mengkhawatirkan kekuatan dia, maka tentu harus dikejar demi melindungi kemaslahatan umum. Wa man usira minhum, dan siapa dari mereka yang tertawan, ditawan oleh pasukan muslimin, uqima alaihil haddul ladzi yuqamu ala ghairihi, maka ditegakkan kepadanya hukum had yang sebagaimana ditegakkan kepada pelaku pelanggaran yang lainnya. Dan kalau hukum had sebagaimana diterangkan sebelumnya, tidak bisa digugurkan dengan pemaafan korban. Kalau hukum qisas bisa digugurkan vonisnya dengan pemaafan korban. Namun karena ini adalah hukum had, maka tetap dilaksanakan meskipun korbannya menyatakan pemberian maaf kepada si pelaku ini. Wa minal fuqaha'i, dan sebagian dari golongan ahli fiqih, man yushaddid fihim, ada yang memberikan pandangan keras tentang mereka para pengacau ini. Hatta yara ghanimata amwalihim wa takhmisiha. Allahu Akbar. Dan sehingga beliau, para fuqaha itu berpandangan bolehnya mengambil harta para perampok itu, para pengacau itu, sebagai ghanimah dari harta mereka ini sebagai pampasan perang, dan diambil khumus takhmis, diambil khumus dari harta itu sebagaimana kalau menggempur kekuatan kafir harbi. Wa aktsaruhum ya'buna dzalik, namun banyak para, mayoritas para fuqaha menolak pendapat ini. Fa amma idza tajahhazu ila mamlakatin ta'ifatin kharijatan an syari'atil Islam, adapun tahayyazu, na'am, barakallahu fiik. Adapun ketika mereka tahayyazu, berafiliasi atau menggabung kepada satu mamlakah, satu kerajaan atau satu negara atau satu ta'ifah kharijaan syari'atil Islam, kelompok yang telah keluar dari syariah Islamiyah, wa'anuhum alal muslimin, dan bila kelompok itu membantu mereka, musuh-musuh Islam itu, untuk memerangi muslimin, qutilu kaqitalihim, maka kelompok ini diperangi sebagaimana diperanginya kufar, musuh-musuh Islam itu tadi, ya, karena sudah berafiliasi, bergabung, menginduk kepada kelompok atau kerajaan atau negara kafir atau kelompok yang telah keluar dari syariah Islamiyah, dan membantu kelompok yang telah keluar dari syariah Islamiyah itu untuk alal muslimin, untuk memerangi muslimin. Wa amma man kana la yaqta'u at-tariqa, akan tetapi kalau kelompok itu tidak merampok, tidak membegal, walakinnahu ya'khudhu khafaratan aw dharibatan min abna'i sabili 'ala ar-ru'usi wad-dawabi wal ahmali wa nahwi dhalik, Akan tetapi kelompok ini mengambil semacam pajak. Ya preman. Majeki. Apa kalau istilah di Jakarta itu? Memalak, tukang palak. Ya. Tukang palak. Setiap lewat dihitung berapa orang. Dihitung kepalanya. Oh ada 5 orang. Ah, 1 orang 50 ribu. Sini. Yadda'i amla, semua itu mengaku atau tidak harus dengan jalur yang syar'i yang benar, yaitu dengan adanya apa rekomendasi atau apa dari penguasa setempat. Sebab setiap dakwah, seandainya setiap dakwah, setiap pengakuan diterima, waduh, betapa carut marutnya keadaan umat. Jadi kalau ada dakwah demikian, pengakuan demikian, bahwa dia dalam rangka untuk memberikan jaminan perlindungan, ya harus ada rekomendasi dari penguasa setempat. Sehingga orang yang membayar itu dalam keadaan betul-betul ada jaminan. Nah, dan tidak sembarang orang untuk membuat pengakuan-pengakuan tersebut. Wadawab, di samping dihitung pada orang, juga dihitung kendaraannya berapa. Oh, ada 3 kendaraan ya, 1 kendaraan sekian. Walahmal, juga barang-barang bawaan, wanahwi dalik. Fahada mukasun, makas, balak itu, tukang balak itu. Alaihi uqubatul makasin, atasnya hukuman yang orang yang preman yang membuat pemerasan-pemerasan itu tadi. Ini hukumannya terhadapnya ialah dengan hukum namanya ta'zir. Ya. Di mana qadhi membuat ketetapan hukum sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan dan menghindarkan adanya mafsadah. Yang kadang-kadang hukumannya lebih berat daripada hukum had. Waqad ikhtalafa al-fuqaha'u fi jawazi qatlih. Sedangkan masalah bolehnya membunuh gerombolan yang demikian itu berselisih para fuqaha, apakah boleh dibunuh atau tidak. Wa laisa huwa min qutta'i at-tariq. Karena dia bukan pembegal. Fa inna at-tariqa la yanqati' bihi, karena jalan tidak terputus. Orang boleh lewat tapi bayar sekian. Setiap lewat situ ada ada portalnya. Suruh bayar sekian. Orang bisa lewat tapi bayar. Namun ma'annahu, meskipun orang yang demikian ini asyaddun nas adzaban yaumal qiyamah, dia adalah orang yang paling keras adabnya nanti di yaumal qiyamah. Mengambil harta dari orang yang lewat di jalan umum dengan zalim seperti itu. Hatta qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil ghamidiyah, Sehingga Nabi pernah bersabda tentang perempuan Ghamidiyah, perempuan yang hamil karena zina. Dalam keadaan ini janda. Ya, melapor kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya berzina." Dalam keadaan sebagai janda. Terus kata Nabi, "Tunggu sampai kelahiran anakmu." Setelah lahir anaknya, datang perempuan ini lagi kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ini sudah lahir anak saya." Kata Nabi, "Tunggu, kau susui dulu sampai anak ini makan makanan." Nah, sampai setelah berapa saat datang lagi perempuan ini dengan keadaan anaknya dipegangi roti, sedang gigit-gigit roti untuk memberitahu Nabi, "Bukti ini anak saya sudah bisa makan." Terus kata Nabi, "Terus siapa yang memelihara anak ini kalau kamu dihukum?" Dia didampingi oleh saudara perempuannya. Kata saudara perempuannya, "Saya ya Rasulullah, ana khalatuh, aku adalah bibinya anak ini." Maka dilaksanakan hukuman rajam terhadap wanita ini. Ketika dilaksanakan hukuman rajam, wanita ini sudah meninggal dunia, menjalani hukuman itu. Terus waktu Nabi SAW mau menyolati perempuan ini, mayat perempuan ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menarik tangan Nabi. "Ya Rasulullah, masa kau akan menyolati jenazah perempuan yang berzina begini?" Maka